Bot lagi di lama bu habute lama bu putih la putih si bung putih la putih si bung putih hai lola binte hai lola binte la mata ka a mata la mata ka a mata eh aku hilang diham kutilahan diham lambat bot lagi lambat bot lagi la mata ke bumbang la mata ke bumbang la bumbang tak pula bumbang la bumbang bumbang tak pulang la boga do adang la boga do adang kae la mata kae la kae la mata kae eh aku dilang di hang dilang di hang lambat berlari lambat berlari lama bude pute lama bude pute la pute si bunga pute la pute si bunga pute hanu la babite hanu la babite la mata kae mata la mata kae mata eh aku dilang di hang lambat berlari lambat berlari. Sinar bulan, lam sinar bulan, angin tol.